Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ilaymidin wa ba'du. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Kitab, berkaitan dengan kaidah yang ke-15 yang ada di kitab Al-Isbah fi bayani manhajis salaf fi tarbiyati wal islah. Maka kaidah ini berkaitan dengan masalah dakwah, bahwasanya dakwah Ahlus Sunnah itu terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi. Tidak ada siriyata fiha, tidak ada sembunyi-sembunyi di dalamnya. Meskipun kita katakan yang tepat tidak ada sembunyi-sembunyi di sini perlu rincian. Ya. Maka jika memang kondisi itu mengharuskan untuk sembunyi-sembunyi karena misalnya penguasanya itu sangat menghambat dakwah, tidak mungkin di masjid, malah pengajian di rumah itu masih bisa jalan, ya, maka tidak ada alasan untuk melarangnya. Demikian juga misalnya di negara kafir yang sangat membatasi gerak umat Islam, maka dakwah syiriyah di situ satu hal yang benar dan tidak ada alasan untuk melarangnya. Sebagaimana disampaikan oleh Syekh Mukbil bin Hadi Al-Madkhali di Tuhfatul Mujib. Ya, beliau ditanya tentang masalah syiriyah dalam dakwah, beliau katakan itu tergantung sikon, tergantung kondisi. Jika kondisinya dakwah di negeri kafir, pemerintahnya sangat membatasi gerak, sangat mempersulit, terus kemudian diperlukan sembunyi-sembunyi, bukan karena apa-apa, namun karena alasan-alasan semacam ini, maka itu satu hal yang dibenarkan. Demikian juga wala taksisa dan tidak ada pengkhusus-khususan, ini kalau secara mutlak demikian tentu tidak tepat. Namun perlu rincian. Perlu rincian. Jika dianggap ada ilmu yang rahasia, jika taksis itu karena dianggap ada ilmu rahasia, karena ilmu tersebut muatannya kekafiran, sehingga disampaikan kepada orang awam nanti akan ada penolakan yang keras. Tentu ini taksis yang pengkhusus-khususan yang tercela dan terlarang. Namun jika taksis tadi sebagaimana kita sampaikan tadi itu karena faktor daya tangkap audien, maka cukup yang dipelajari ini dulu, nanti kalau sudah ini faham nanti baru ditingkatkan yang itu. Maka taksis semacam ini, pengkhususan semacam ini satu hal yang dibenarkan, bahkan ada dalilnya, yaitu apa yang Nabi ajarkan kepada Mu'ad yang tidak Nabi ajarkan kepada yang lain. Nabi ajarkan kepada Mu'ad satu hadis tentang keutamaan iman, keutamaan tauhid. Yang ini tidak Nabi ajarkan kepada yang lain. Meskipun nanti disampaikan oleh Mu'ad ketika beliau hendak meninggal dunia karena khawatir dosa menyembunyikan ilmu. Hadis ini diberi judul bab oleh Bukhari di Sahih Bukhari di Kitabul Ilmi dengan judul bab. Dikhususkannya satu ilmu untuk satu person tanpa yang lain karena khawatir tidak faham. Kemudian dalil yang lain dibawakan di sini adalah firman Allah Ta'ala, Kul ya ayyuhan nas, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian manusia, aku adalah utusan Allah ilaikum jami'an untuk semua kalian. Maka ini dalil, bahasanya dia dalil tentang umumu risalah. Bahasanya kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersifat umum untuk semua orang. Tidak hanya untuk orang Arab, orang Indonesia, apapun warna kulitnya, apapun rasnya, maka bersifat umum. Dan aturan dan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersifat umum, baik untuk orang yang bertakwa ataupun untuk orang yang kurang bertakwa. Maka ayat ini bantahan untuk orang-orang liberal yang beranggapan bahasanya ajaran Islam itu hanya cocok untuk orang Arab dan tidak berlaku untuk Indonesia. Atau cocok untuk di masa silam dan tidak berlaku sekarang. Demikian juga bantahan untuk sufi ekstrim yang beranggapan bahasanya jika orang telah sampai kedudukan tertentu, maka tidak berlaku baginya aturan-aturan ajaran kerasulan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alladzi lahu mulku samawati wal ardh, dan Allah adalah zat yang miliknya kerajaan langit dan bumi. La ilaha illahu, tiada sembah yang berhak disembah melainkan Dia. Yuhyi wa yumiit, Dia menghidupkan dan mematikan. Fa aminu billah, berimanlah kalian kepada Allah wa rasulih dan rasulnya. An-nabiyul ummi, ya seorang nabi, an-nabiyul ummi, seorang nabi yang ummi, yang buta huruf, yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Orang yang tidak bisa membaca dan menulis dalam bahasa Arab disebut ummi, dinisbatkan kepada ibu. Artinya dia adalah orang yang keadaannya sebagaimana keadaan orang yang baru lahir, bayi yang baru lahir, tidak tahu apa-apa. Karena membaca dan menulis adalah sumber pengetahuan. Maka orang yang tidak bisa membaca dan menulis, maka dia keadaannya adalah keadaan seperti keadaan orang yang lahir dari perut ibunya yang tidak tahu apa-apa. Alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi, yang dia adalah seorang nabi tersebut beriman pada Allah dan firman Allah. Wattabi'uhu, ikutilah dia. La'allakum tahtadun, supaya kalian mendapatkan hidayah. Ya, maka buah dari mengikuti nabi adalah mendapatkan hidayah. Dan syarat untuk mendapatkan hidayah adalah mengikuti nabi. Maka syarat untuk dapat hidayah adalah mengikuti nabi, bukan mengikuti si A, si B, Kiai A, Kiai B, Ustaz A dan B, Syekh A dan Syekh B. Namun ikutilah nabi, kalian akan dapat hidayah. Kemudian di sini dibawakan dalil tentang bahasanya dakwah itu pada dasarnya adalah terang-terangan. Yang pertama dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ada seorang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ausini, wahai Rasul, berilah aku wasiat. Maka Rasul mengatakan, u'budullah wa la tusyrik bi syai'a. Sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa aqimis salata, dan tegakkanlah salat. Wa atiz zakata, dan bayarlah zakat. Wa sum ramadhan, dan berpuasa ramadhan. Dan berhajilah ke al-baita, ke Ka'bah. Wa tamir, dan berumrahlah. Maka ini adalah dalil pendapat sebagian ulama yang mengatakan umrah itu wajib, sebagaimana haji itu wajib. Dan ini adalah masalah yang diperselisihkan ulama tentang hukum umrah itu wajib ataukah mustahab. Bisa kita katakan hadis ini dalil wajibnya umrah, dan inilah pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Wasma' wa'ati, dan dengarlah dan taatlah kepada penguasa. Ya, tentu selamat dalam kebaikan. Wa alaika bil ananiyah wa iyyaka wassirra. Nah, ini yang jadi dalil. Hendaklah engkau berpegang teguh dengan terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi. Wa iyyaka wassirra, dan hati-hatilah engkau dengan sesuatu yang disembunyikan atau sembunyi-sembunyi. Diatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitab sunnah dengan sanad yang sahih. Dalil yang lain dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis dari Thauban radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan, la tazalu ta'ifatun min ummati, ta'ifatun min ummati. Akan terus menerus satu kelompok dari umatku. Zahirina 'alal haqq. Nah, zahirina 'alal haqq di sini di Fathul Bari ada dua makna, ada dua kemungkinan makna. Yang pertama adalah mereka menyampaikan kebenaran secara terang-terangan. Dan inilah yang jadi mahalus syahid. Sehingga hadis ini dibawakan dalam konteks ini tentang hati bahasanya dakwah itu terang-terangan dan tidak sembunyi-sembunyi. Karena salah satu makna untuk zahirina 'alal haq adalah mereka menyampaikan kebenaran secara terang-terangan. Dan makna yang kedua adalah di sini, zahir di sini artinya menang. Mereka adalah orang-orang yang menang, dan mereka adalah orang-orang berada di atas kebenaran. Maka menurut tafsiran yang atau penjelasan yang pertama, maka hadisnya adalah dalil bahasanya dakwah itu adalah terang-terangan dan tidak sembunyi-sembunyi. La yadurhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. Maka tidaklah membahayakan bagi mereka orang-orang yang tidak membantu dan menolong mereka. Sehingga datanglah ketetapan Allah, yaitu bertiupnya angin selembut sutra yang akan mematikan semua orang yang beriman beberapa saat sebelum terjadinya kiamat. Ya, itu yang dimaksud dengan amrullah, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang lain. Wahum kadhalik, dalam keadaan mereka seperti itu, berada di atas kebenaran. Diatkan oleh Muslim. Kemudian, berikutnya adalah perkataan tabi'in Umar bin Abdul Aziz, khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan, "Idza ra'aita qauman yatanajawna fi dinihim dunal 'ammah." Jika Anda lihat ada sekelompok orang yang bisik-bisik membahas tentang agamanya dunal 'ammah tanpa ingin diketahui oleh orang lain atau umumnya orang, fa'lam annahum 'ala tasisid dhalalah. Maka sadarilah dan ketahuilah bahasanya mereka itu berada dalam asas kesesatan. Berada dalam asas kesesatan, diatkan oleh Darimi dalam sunannya, namun sanadnya dhaif. Namun sanadnya dhaif. Secara sanad dhaif dan secara makna benar. Sebagaimana didukung oleh dua riwayat sebelumnya. Dan realita juga menunjukkan demikian. Realita menunjukkan benarnya hal ini. Biasanya aliran sesat, itu ya dia akan mendakwahkan kesesatannya dengan sembunyi-sembunyi. Dia tidak ingin tempat pengajiannya kalau perlu tidak diketahui oleh orang. Mau datang ke tempat pengajiannya boleh jadi mata ditutupi terlebih dahulu, dijak muter-muter. Maka realitanya menunjukkan demikian. Menunjukkan benarnya apa yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ya, di samping terdapat dalil-dalil. Dua dalil sebelumnya yang menunjukkan benarnya perkataan beliau. Namun bisa kita katakan ya ini perkataan Umar bin Abdul Aziz di sini adalah mimba bil i'tidad, sekedar penguat dan bukan mimba bil i'timad dan bukan landasan pokok. Karena Umar bin Abdul Aziz adalah tabi'in dan perkataan tabi'in bukan hujah, bukan dalil. Maka sekedar untuk takwiyah, sekedar untuk penguat, memperbanyak dalil untuk menguatkan makna. Dan ini diantara kebiasaan para ulama, mereka menyampaikan satu hal, mereka datangkan dalil pokok, setelah itu mereka perbanyak dalil berupa athar untuk sekedar meneguhkan apa yang pokok, meskipun yang pokok sudah teguh, ya, cuma sekedar untuk ya, mimba bil istiqnas gitu, bahasa yang lainnya. Ini sekedar istiqnas untuk tambah-tambahan dan bukan untuk alasan pokok dan alasan dasarnya. Demikian juga firman Allah Ta'ala, wasbirna sakama alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi, dan bersabarlah dan sabarkanlah dirimu untuk bisa tetap berkawan, bergaul dengan orang-orang yang rajin beribadah kepada Rabb mereka setiap pagi dan sore, yaitu setiap saat. Yurituna wajah, dan mereka adalah orang-orang yang ibadahnya ikhlas karena mengharap Allah. Wala ta'du 'ainaka anhum, dan janganlah engkau palingkan matamu dari mereka. Janganlah engkau palingkan matamu sehingga meninggalkan mereka. Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, hal tunsaruna wa turzakuna ila bidu'afaikum. Tidakkah kalian mendapatkan pertolongan Allah dan limpahan rezeki kecuali dikarenakan orang-orang yang lemah di antara kalian. Diatkan oleh Al-Bukhari. Di catatan kaki, diatkan oleh Bukhari, kemudian Ahmad, dan yang lain dari Abu Darda dengan redaksi, abruni ad-du'afa, carikan orang-orang yang lemah untukku. Fa inna ma turzakuna wa tunsaruna bi du'afaikum. Maksudnya kalian mendapatkan limpahan rezeki dan kemenangan itu karena sebab orang-orang yang lemah di antara kalian. Yaitu dengan doa-doa mereka. Maka hadis ini satu hadis yang penting. Merombak cara berpikir sebagian orang yang beranggapan bahasanya banyak orang yang mengatakan kalau cuma sekedar doa atau ini, itu tidak ada nilainya, tidak melakukan aksi. Berarti tidak punya aksi dan tidak punya peduli. Kenapa? Karena diam saja. Ya. Karena cuma doa terus, mana aksinya, mana bentuk pedulinya. Ya. Dan ungkapan-ungkapan semacam itu. Maka ya, orang kemudian meremehkan peran doa. Doa orang-orang yang memang bisanya cuma berdoa. Ya. Orang-orang yang bisanya cuma berdoa. Maka kalimat celaan kepada orang yang bisanya cuma berdoa, kemudian cuma memperbanyak doa, dan diolok-olok dianggap ya, tidak punya aksi, tidak punya peduli, ya. Dan kalimat-kalimat semacam itu, ini adalah terbantahkan dengan hadis ini. Bahkan kalian yang punya aksi itu menang bukan karena aksi kalian. Ya. Aksi kalian itu tidak bermanfaat bukan karena aksi. Namun karena doa orang yang tidak beraksi. Kan? Doa orang-orang yang tidak beraksi. Dan ini kalimatnya hasar coba. Hal tunsaruna. Tursakuna ila bita'afaikum. Ini hasar. Ada nafi, ada illa. Ini halnya karena di situ halnya maknanya nafi. Kemudian ada illa. Maka ini hasar. Membatasi. Maka seakan dibatasi. Seakan-akan Nabi katakan, tidak ada sebab yang lain. Kemenangan, aksi-aksimu yang itu, kemudian kalian sukses. Itu karena, bukan karena aksi, namun karena tokoh-tokoh di balik layar. Wah, yang bisanya cuma berdoa. Nah, ini tokoh-tokoh balik layar yang bisanya berdoa itu sangat-sangat penting untuk jadi sebab kemenangan orang-orang yang melakukan aksi. Ya. Apalagi jika isim istifham itu maknanya nafi dalam ilmu balaghah itu sebagaimana sering disampaikan oleh Syaikhul Utsaimin, yatadhamman tahaddi, mengandung makna tantangan. Coba datangkan, kan? Datangkan bukti. Maksudnya kemenangan kaum muslimin yang itu karena aksi orang yang beraksi. Coba datangkan kalau bisa. Jawabannya tidak ada. Semuanya menang gara-gara bidu'afaikum. Gara-gara orang-orang yang miskin di antara kalian. Di antara orang-orang yang lemah, yang tidak bisa, enggak punya, tidak bisa beraksi dan tidak ini, yang dianggap tidak punya aksi nyata. Namun itulah sebab kemenangan. Maka kemudian meremehkan peran doa, dianggap kemudian orang itu tidak melakukan aksi nyata, ini satu sikap yang tidak benar. Meskipun ini bukan bermaksud ya, meremehkan ya, aksi yang manfaat, yang memang nyata untuk sebagai bentuk kepedulian kepada kaum muslimin. Bukan maksudnya itu. Namun, maksud dari penjelasan, kalau memang itu dengan cara-cara yang legal, cara-cara yang syar'i, ya, maka kita tidak bermaksud untuk meremehkan hal itu dari penjelasan tadi. Namun, cuma jangan meremehkan orang yang biasanya berdoa, yang kayaknya tidak berbuat apa-apa. Jangan diremehkan. Jangan dianggap itu tidak punya peran. Itu yang patut di garis bawah ini. Bukan berarti kemudian mendorong-dorong orang untuk melakukan aksi-aksi yang nyata untuk kepentingan kaum muslimin dengan catatan tentu dengan cara-cara yang legal dan cara-cara yang dibenarkan oleh legal menurut syariat dan dibenarkan oleh syariat. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan bab bagaimanakah ilmu itu dicabut. Maka Umar bin Abdul Aziz berkirim surat kepada Abu Bakar ibn Hazm, lihatlah hadis-hadis Rasulullah SAW dan catatlah. Kan aku khawatir hilangnya ilmu. Wadahabal ulama dan hilangnya para ulama. Wala takbal, janganlah engkau terima kecuali hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidaklah kalian sebarkan ilmu. Tidaklah kalian duduk. Hatta yu'allam man la ya'lam. Sehingga diajarilah orang-orang yang semula tidak tahu. Karena ilmu itu tidak akan hilang. Hatta yakuna sirran. Kecuali manakala ilmu tersebut hanya tersebar di kalangan terbatas. Dan oleh karena itu pun bersifat sembunyi-sembunyi. Ini mungkin mahalus syahidnya di sini. Perkataan Umar bin Abdul Aziz, fa innal ilma la yahlik hatta yakuna sighan. Sehingga ilmu agama itu tidak akan binasa, tidak akan hilang kecuali setelah dia hanya bersifat terbatas dan tidak disebarluaskan di tempat-tempat umum, namun hanya menjadi konsumsi pihak-pihak tertentu saja. Kemudian penjelasan tambahan dari Syaikh Al-Fauzan hafizhahullah ta'ala beliau mengatakan, at-ta'lim yaitu ta'limul ulumu syar'iyah, mengajarkan ilmu-ilmu agama dan menjelaskan agama kepada manusia wajib terang-terangan. Fil masajid, di masjid dan di tempat-tempat di situ terdapat banyak orang. Maka dijelaskan pada mereka agama, dijelaskan pada mereka hukum-hukum syar'i, supaya semua pihak bisa mengambil manfaat, sehingga tersebarlah kebaikan. Ini yang dimaksud dengan dakwah lusunah itu bersifat umum dan terbuka, atau bersifat terbuka. Dan yang dimaksud dengan dakwah di sini adalah mengajarkan kebaikan pada manusia, mengajari manusia perkara agama, perkara ibadah, mengajari manakah muamalah yang sah dan mana muamalah yang batal, mengajarkan akhlak yang mulia, melarang dari akhlak yang tercela. Maka hal-hal semacam ini wajib bersifat terbuka, sehingga manfaatnya meluas. Takunu ala niatan fil masajid, bersifat umum, terbuka, dilakukan di masjid dan di tempat perkumpulan banyak orang. Li'anna fiha maslahah, karena ada padanya manfaat. Adapun jika itu khusus cuma untuk person tertentu, muayyanin tertentu saja, maka itu satu hal yang tidak dibenarkan. Ka'an yakul, semacam mereka mengatakan, mari kita berangkat mengadakan perjalanan, kemudian mengadakan acara camping, mukhayyam, na'tazili aninas li'ajli dakwah. Kita menjauh dari masyarakat, ini dalam rangka dakwah. Maka kami katakan kepada mereka, ini satu hal yang tidak diperbolehkan. Selama kalian memerintahkan kebaikan, mengajarkan kebaikan pada manusia, kenapa kalian uzlah, menyingkir dan menjauh dari banyak orang, dan kalian cegah banyak orang dari kebaikan yang kalian ajarkan. Kalian cegah bapak dan saudara dan tetangga kalian dari kebaikan. Maka selama kalian membawa kebaikan, maka letakkanlah di masjid. Bisa diakses oleh banyak orang. Atau mereka kumpul dalam satu kamar atau tempat tertentu, kemudian mengatakan, mari kita belajar. Ini satu hal yang tidak diperbolehkan, ini sembunyi-sembunyi dalam dakwah. Selama itu kebaikan, tidak ada padanya bahaya, sebarkanlah di tengah-tengah manusia. Jangan sembunyi-sembunyi dan jangan sembunyi-sembunyi. Karena agama itu Allah turunkan untuk semua. Kenapa kalian khususkan untuk Anda, untuk kalian dan teman-teman kalian? Kenapa kalian khususkan untuk kalian sendiri tanpa saudara-saudara kalian sama kaum muslimin padahal mereka membutuhkannya? Ini dari satu sisi. Sisi yang lain, annakum idza tazaltum, bahasanya kalian jika kalian uzlah dalam rangka katanya dakwah atau taklim dalam rangka mengajarkan agama di satu tempat tertentu, fi makanin ma, maka kalian membuka pintu buruk sangka. Wa takhwifin nas minkum, dan khawatirnya manusia terhadap kalian. Orang-orang akan mengatakan mereka tidaklah kumpul kecuali karena kejelekan. Sedangkan membuka pintu buruk sangka itu, menutup pintu buruk sangka itu dianjurkan. Oleh karena itu ketika ada sejumlah orang Ansor yang mempercepat jalannya ketika Nabi jalan dengan istrinya, maka Nabi kemudian menjelaskan, wahai fulan, ini adalah istriku. Apa maksudnya? Menutup pintu buruk sangka. Maka membuka pintu buruk sangka itu berarti tercela. Oleh karena itu dianjurkan menutup pintu buruk sangka. Amma idza kana syai'an mu'lanan, jika suatu itu dilakukan terang-terang di masjid di depan banyak orang, maka ini menghilangkan tuduhan. Dan Allah Jalla wa'ala melarang dari bisik-bisik. Karena bisik-bisik itu membuat susah dan sedih orang-orang yang beriman. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, tidak boleh dua orang berbisik-bisik tanpa Yang ketiga, diriatkan Abu Hurairah dan Muslim dari Ibnu Umar dengan redaksi, ya, jika kalian tiga orang, maka janganlah dua orang berbisik-bisik tanpa yang ketiga, karena itu membuat dia sedih. Kenapa? Apa yang dimaksud dengan sedih di sini? Atau kenapa dilarang seperti ini? Supaya tidak ada pada orang yang ketiga itu keraguan-keraguan, waytawaham, dan kemudian berburuk sangka. Kenapa ini dua orang ini mau ngapain dengan saya? Apalagi dia bisik-bisik sampai ngerik-ngerik saya. Maka ini membuka pintu, maka inti maknanya adalah membuka pintu buruk sangka. Waytawaham, maka kemudian orang punya berburuk sangka, bahasanya mereka tidaklah berkumpul kecuali karena jeleknya pendapat mereka. Atau karena menyisipkan kejelekan. Ya, atau tersisipnya kejelekan padanya, pada pendapatnya. Lakin indama yuhka fil majlis. Namun ketika apa yang diajarkan itu diceritakan di majlis dan didengar oleh semua pihak, maka hilanglah kecurigaan. Raibah di sini maknanya, terjemahnya, kecurigaan. Fa'inkana hadal amru masalah, maka jika ini ada manfaatnya, maka ya, amat al-jami, maka biarkan maslahat tersebut merata pada semuanya. Namun jika ternyata yang disampaikan di majelis tersebut keliru, maka orang-orang yang hadir yang tahu bisa mencegahnya. Maka perkumpulan-perkumpulan rahasia dalam perkara kebaikan, dalam perkara dakwah, terlarang dalam Islam, tidak diperbolehkan. Maka bedakan antara nasihat yang itu khusus untuk person yang dinasihati dan ta'limun nas al-khair, mengajarkan kebaikan kepada masyarakat dan menyebarkan kebaikan. Dan mengajarkan hukum-hukum syar'i kepada masyarakat. Maka ini perlu dilakukan terang-terangan. Ya, wajib ayakuna ala niatan lasiran. Wajib dilakukan terang-terangan dan tidak sembunyi-sembunyi. Adapun nasihat, wa umul khasa dan hal-hal yang khusus berkaitan dengan person tertentu. Nah, inilah yang disembunyikan dan ditutupi. Kalau nasihat, maka empat mata. Namun kalau ta'limun nas, maka seharusnya terbuka dan jangan tersembunyi cuma empat mata saja. Catatan berkaitan dengan perkataan Saleh Fauzan tentang masalah tadi, mukhayyam. Ya, maka jika kita baca secara utuh perkataan beliau, bukan berarti melarang camping secara mutlak. Ya kan? Bukan melarang camping secara mutlak. Camping boleh-boleh saja. Namun yang jadi ilah adalah na'tazil anin nas li ajli dakwah. Itu adalah di antara metode untuk sembunyi-sembunyi. Metode untuk sembunyi-sembunyi itu yang bermasalah. Mukhayyam atau camping, jika maksudnya adalah agar dakwah itu cuma ta'lim itu cuma pada person-person tertentu, ya, nak tazil aninas, ya. Karena kalau mukhayyam di Arab Saudi, ya tentu di tengah gurun pasir gitu ya. Nah, kalau camping di tempat kita enggak nak tazil aninas, kiri kanan kemudian orang semua, bahkan bisa jadi kemudian untuk di bumi perkemahan ya pakai izin Pak Dukuh macam-macam gitu ya. Maka ini tidak masuk dalam perkataan beliau mukhayyam na'tazil aninas li'ajli dakwah. Ya, namun mukhayyam di Arab Saudi, orang mukhayyam di tengah-tengah padang pasir. Nah, ini yang semacam itu yang dipermasalahkan. Mukhayyam yang na'tazil aninas li'ajli dakwah, ini yang jadi illah. Ya, jangan sampai ada orang yang salah paham baca kalimat ini kemudian melarang mukhayyam secara mutlak. Saya Saleh Fauzan melarang mukhayyam, melarang camping. Bukan demikian. Namun, mukhayyam yang beliau permasalahkan adalah, yang itu tujuannya adalah untuk uzlah dari manusia, untuk siriyah. Mukhayyam yang tujuannya adalah siriyah, sembunyi-sembunyi dalam dakwah. Demikian, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, berdoa'ana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.